Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din 'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Masuk pada bab yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala: Babu qaulillahi taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab tafsir firman Allah Subhanahu wa taala: Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Nah, bab yang kita bahas ini bab tentang tafsir ayat yang kita bacakan tadi dari aqwal as-sahabah, dikarenakan disebutkan setelahnya qala ibnu Abbas, berkata ibnu Abbas fil ayah, terhadap ayat yang kita bacakan tadi. Nah, di mana tafsir ini diketahui dari kalam Allah Subhanahu wa taala, di mana kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya menafsirkan kepada sebagian yang lainnya. Kita dapatkan sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat yang lainnya. Atau diketahui tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala itu melalui ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dari ucapan para sahabat, atau dari kalangan at-tabi'in yang mereka adalah para murid, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Ini di antara sumber-sumber tafsir, ya. Al-Quran tidak ditafsirkan dengan ra'yu, dengan akal. Nah, ya, atau ditafsirkan dengan ucapan orang-orang yang terakhir selain dari generasi yang utama. Akan tetapi sekali lagi, tafsir Al-Quran bisa diambil dari ayat yang lainnya, yang menafsirkan sebagian terhadap ayat yang lainnya, atau dari ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dari ucapan para sahabat, atau dari ucapan para tabi'in. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mewakilkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan isi Al-Quran. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Kami menurunkan ad-dzikra, Al-Quran, kepadamu wahai Muhammad, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, saya kesimpulannya, sumber dalam menafsirkan Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh para ulama ada 5 perkara. Ada 5 sumber. Yang pertama, tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. dikatakan Al-Quran, sebagiannya menafsirkan sebagian yang lainnya. Nah, yang kedua, tafsir Al-Quran dikalami Rasul, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Rasul wal mubayyin, yang menjelaskan Al-Quran, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, supaya engkau wahai Nabi menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Yang ketiga, tafsirul Quran bitafsiri sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan tafsir dari kalangan sahabat. Dikarenakan mereka para sahabat ada talamidur rasul, murid-muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun memahami makna dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Nah, yang keempat, tafsirul Quran biakwali tabi'in, penafsiran Al-Quran dengan ucapan-ucapan para tabi'in. Dikarenakan para tabi'in mengambil ilmu dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, dan mereka pun mengetahui terhadap makna-makna Al-Quran dibandingkan orang-orang yang datang setelah mereka. Dan yang kelima, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan tuntutan bahasa Arab, dikarenakan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. Nah, sehingga bisa juga menafsirkan Al-Quran dilihat dari sisi bahasa. Baik. Sehingga kita dapatkan, nah, dalam kitab yang kita bahas ini, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, beliau menyebutkan tafsirnya baik dari hadis Nabi SAW atau para sahabat Nabi atau para tabi'in. Nah, ya, dikarenakan ini termasuk di antara sumber-sumber tafsir Al-Quran. Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian mengetahui. Nah, ini merupakan ayat yang ada pada surah Al-Baqarah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dengan ucapan, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'alakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Para ulama menyebutkan ayat yang kita bacakan tadi merupakan awal seruan yang ada dalam mushaf Al-Quran. Nah, Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum." Kalau kita perhatikan dalam mushaf Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah kemudian surah Al-Baqarah, nah, awal panggilan yang Allah sampaikan yaitu ayat yang kita bacakan tadi, ya, dalam surah Al-Baqarah. Nah, ayat yang ke-21, Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di mana dalam surah yang kita bacakan tadi, dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 pembagian jenis-jenis manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran zahiran wa batinah. ketika Allah menyebutkan Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi. Itulah Alkitab, Al-Qur'an yang tidak ada keraguan kepadanya. Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Yang beriman kepada Al-Qur'an zahiran wa batinan. Ya, baik secara zahir ataupun secara batin. Mereka adalah al-muttaqun. Orang-orang yang bertakwa. Yang disebutkan dalam ayat tadi, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu di atas petunjuk dari Rabb-nya. Nah, yang kedua, yaitu orang-orang yang mengkufuri Al-Qur'an. Nah, secara zahir dan batin. Kufur terhadap Al-Qur'an zahiran wa batinan. Mereka adalah orang-orang kufar. Yang Allah sebutkan, innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja engkau berikan peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka itu tidak akan beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawah walahum azabun alim. Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka, menutup pendengaran mereka, menutup penglihatan mereka dengan suatu penutup, suatu cocok. Nah, walahum azabun azim, dan bagi mereka adab yang pedih. Nah, yang ketiga Allah sebutkan orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an secara zahir tapi mengkufuri Al-Qur'an secara batin. Mereka adalah kaum munafiqun. Yang mana kaum munafiqun itu keadaannya lebih jelek daripada orang-orang kafir. Ya. Kenapa? Dikarenakan lebih berbahaya dari orang-orang kafir. Nah, bahkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan tentang orang-orang munafiqun, ya, lebih dari 10 ayat. Ya, kurang lebih 10 ayat. Sementara Allah sebutkan tentang orang-orang kafir 2 ayat saja. Nah, tapi ketika orang munafik kurang lebih 10 ayat atau lebih. Ya. Kenapa? Dikarenakan mereka lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Bahkan Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di kerak-keraknya neraka. Paling bawah, paling dasar. Ya, lebih dahsyat adabnya dibandingkan dengan orang-orang kafir. Nah, Allah mulai tentang penyebutan orang-orang munafik dalam ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal sebenarnya mereka itu tidak beriman. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, walau syaa Allah la dahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini merupakan ayat-ayat yang semuanya tentang orang-orang munafik. Nah, yang pertama beriman kepada Al-Qur'an zahiran wa batinan, kaum mukminun, muttaqun. Yang kedua, kafir terhadap Al-Qur'an zahiran wa batinan, mereka adalah orang-orang kufar. Yang ketiga, beriman kepada Al-Quran zahiran, tapi mengkufuri Al-Quran batinan, dalam keadaan batinnya. Mereka adalah kaum munafikun. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tiga keadaan manusia ini, kemudian Allah memulai dengan seruan, memanggil. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, ini mencakup mukmin, kafir, ya, munafik, kalangan Arab dan juga kalangan asing selain Arab. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka semuanya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini menunjukkan tentang umumnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus kepada manusia semuanya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Mereka hanya diutus kepada kaumnya saja. Sementara Nabi SAW diutus kepada manusia semuanya. Nah, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakan wahai Muhammad, nah, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyeru semua manusia, Allah katakan u'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ya. Yang maknanya tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan makna ibadah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah yuwahidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ay yuwahiduni. Maknanya untuk mentauhidkan-Ku, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Dan ini merupakan awal perintah yang ada dalam mushaf Al-Qur'an. Ya. Kalau kita baca dari surah Al-Baqarah, dari surah Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, kita akan mendapatkan awal perintah yang ada dalam mushaf Al-Qur'an tersebut adalah perintah "U'budu Rabbakum." Beribadahlah kepada Rabb kalian. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan wa'adamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Ya. Perintah yang paling agung, yang paling besar yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya yaitu at-tauhid. Nah, perintah yang pertama dalam Al-Qur'an, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. U'budu rabbakum. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil tentang wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan Allah yang telah menciptakan kalian. Ya. Dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu tidak boleh diperuntukkan selain kepada zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak bisa menciptakan tidak boleh untuk diibadahi. Nah, sehingga ini membatalkan peribadahan kepada berhala-berhala. Berhala tidak menciptakan apa-apa. Nah, ya, membatalkan peribadahan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, kepada para wali atau yang dianggap sebagai orang-orang soleh. Ya, membatalkan peribadahan kepada batu-batu, kepada pohon-pohon. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak mampu untuk menciptakan. Sekali lagi, yang tidak mampu untuk menciptakan tidak pantas untuk diibadahi. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi, "Alladzi khalaqakum." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Nah, وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, dan orang-orang sebelum kalian, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Allah pun menyebutkan, nah, sebab yang lain, kenapa Allah yang berhak untuk diibadahi, أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَوْشَ, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Ya, kita bisa duduk di atasnya, berjalan di atasnya, tidur di atasnya, hidup di atas permukaan bumi. Nah, ya, kalau seandainya ada di antara kita yang meninggal dunia, dikuburkan, nah, di dalam tanah, dalam bumi, kemudian nanti pun Allah Subhanahu wa taala membangkitkan lagi dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, ya, dari tanah kami menciptakan kalian. Wa fiha, dan dalam tanah kami mengembalikan kalian. Wa minha, dan dari tanah nukhrijukum taratan ukhra, kami keluarkan kalian pada waktu yang lain. Nah, alladzi ja'alakum arda firasha was-samaa'a binaa'a, dan Allah yang menciptakan langit ya binaa'a ya sebagai atap. Nah, dikarenakan as-samaa', langit itu fawqal ardi, di atas bumi. Nah, kemudian Allah pun menjadikan bintang-bintang, kemudian matahari, bulan, yang merupakan kemaslahatan-kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Langit sebagai atap tanpa ada tiang, yang membentang dengan bentangan yang sangat panjang, yang sangat luas. Ini menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Allah pun menurunkan hujan dari langit. Nah, sebagai rizki bagi kalian. Ya. Dengan hujan tersebut, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Ya. Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Setelah Allah menyebutkan rububiyahnya terhadap makhluk-makhluknya, Allah katakan fala taj'alu lillahi angdada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ya. Ini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kesyirikan. Ya. Setelah sebelumnya Allah perintahkan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala melarang manusia untuk melakukan kesyirikan. Ya. Dan kalau kita perhatikan, larangan ini merupakan larangan yang pertama dalam mushaf Al-Quran. Ya. Perintah pertama, perintah tauhid. Larangan yang pertama, larangan untuk melakukan kesyirikan. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala mengatakan, wa'adamu ma nahallahu anhu asyirk. Ya. Larangan yang paling besar yang Allah larang kepada hamba-Nya adalah kesyirikan. Nah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian mengetahuinya. Nah, ya. Mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Mengetahui Allah yang menciptakan bumi. Allah yang menciptakan langit. Allah yang menurunkan hujan. Ya. Kenapa kalian melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal kalian mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan itu semuanya. Ya. Sehingga Ibnu Katsir rahimallahu taala belum menyebutkan tentang tafsir ayat tadi, al-khaliqu li hadhihi al-asya wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semuanya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah. Sehingga aneh sekali apa yang dilakukan oleh orang kufar, orang-orang musyrik. Dalam keadaan mereka meyakini tauhid rububiyah, akan tapi mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Padahal konsekuensi ketika seorang meyakini tauhid rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang beri rezeki, konsekuensinya dia harus mentauhidkan Allah dalam masalah al-uluhiyah, dalam masalah ibadah. Nah, ya. Sementara mereka beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira orang-orang musyrik zaman dahulu tidak beribadah kepada Allah. Mereka pun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi di samping ibadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Qala Ibn Abbas fil ayah. Berkata Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang ayat yang kita bacakan tadi. Ini tafsir Al-Quran dengan ucapan siapa? Sahabat. Al-Andad, yang maksud dengan Al-Andad, tandingan-tandingan, huwa syirku akhfa min dabibin naml, yaitu kesyirikan ya, yang lebih tersembunyi dari rayapan semut. Ala safatin sauda fi dulmatil lail, ya, rayapan semut di atas batu yang batu halus yang hitam dalam kegelapan malam, ya, sangat tersembunyi. Wa huwa an taqula, yaitu engkau mengucapkan wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan, wa hayati, atau demi Allah dan demi kehidupanku wahai fulan, ini termasuk kesyirikan. Wa taqulu, dan kau mengatakan laula kulaibah hada la atana lusus, kalau seandainya bukan ya, karena anjing betina ini, niscaya para pencuri akan datang kepada kami. Nah, walau lal batu fid dari la ata al-lusus, kalau seandainya ya, bukan karena angsa di rumah ini, niscaya para pencuri akan datang kepada kami. Ya, ini termasuk bentuk kesyirikan. Wa qala ar-rajul li sahibihi, dan ucapan seorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa qala ar-rajul, dan ucapan seorang, laula Allah wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan si fulan, la taj'al fiha fulan, ya, janganlah kalian menjadikan dalam ucapan-ucapan tersebut fulan. Ya, hada kulluhu bihi syirkun, ini semuanya masuk ke dalam kesyirikan. Rahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Baik. Kita baca ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Ya, korelasi bab ini dengan kitab tauhid. Annahu lamma kana min tahqiq at-tauhid al-ihtiraj min asy-syirk billahi fil alfad. Sesungguhnya ya, ketika bentuk merealisasikan, mewujudkan tauhid, yaitu menjaga atau berhati-hati dari melakukan kesyirikan kepada Allah dalam lafaz-lafaz. Wa illam yaqsuduhu al-mutakallimu biqalbihi, walaupun orang yang berbicara dengan lafaz-lafaz tersebut tidak bermaksud melakukan kesyirikan dengan hatinya. Ya. Yeah. Nabah al-muallif rahimahullah, maka al-muallif pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengingatkan bihadal babi ala dzalika, dengan bab ini terhadap perbuatan seperti itu. Ya, hati-hati dalam mengucapkan lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan. Ya, walaupun dalam hatinya tidak ada niatan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. وَبَيَّنَ بَعْضَ هَذِي الْأَلْفَادِ لِتَجْتَنِبَ هِيَ وَمَا مَا سَلَهَا, dan beliau menjelaskan sebagian dari lafad-lafad ini yang mengandung kesyirikan, supaya engkau menjauhinya dan menjauhi lafad-lafad yang semisalnya. Nah, فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادَ, makna ayat, janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, ayat asbahan wa nudara, jangan kalian jadikan yang semisal, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tusrifuna lahumul ibadah au syai'an minha, kalian memberikan bentuk ibadah atau salah satu di antara bentuk ibadah kepada mereka, ya, kepada tandingan-tandingan tersebut. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui, annahu rabbukum la yarzuqukum ghairuhu, bahwasanya Allah itu Rabb kalian, tidak ada selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Wala yastahiqul ibadata siwa, Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Padahal kalian mengetahui Allah yang memberikan rizki. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fil ayah, ayah fil tafsir ayah. Mana fil ayah ini dalam tafsir ayat ini? Dabibun namal masyuh. Makna dabib masyuh. Jalannya semut atau rayapan semut. Ala sofatin. As-sofa al-hajarul amlas. Sofat, sofah, maknanya adalah al-hajarul amlas. Batu yang halus. Kulaibah, kulaibah tasgir kalbah. Ya, kulaibah bentuk tasgir. Naam, ya, mengecilkan. Kalbah, ya, anjing betina. Biasanya gonggongannya itu, naam, keras. Wahyahuna allati tuttakhadhu lihifdil mawashi wa ghairiha. Ya. Dan anjing di sini maknanya adalah anjing yang dijadikan untuk menjaga al-mawashi, binatang, binatang ternak dan yang lainnya. Boleh enggak pelihara anjing? Boleh tidak? Hah? Nah, tapi tafsir ada rinciannya. Ya, pada asal tidak boleh memelihara anjing. Ini pada asalnya. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengancam bahwasannya orang yang memelihara anjing setiap harinya berkurang dari pahala sholatnya. Ya. Setiap hari, kirot, satu kirot. Subhanallah. Kecuali ada beberapa anjing yang dikecualikan. Ya. Manituhida kalban. Ya. Illa kalba masyiyah au soydin au zara'in. Umpuk kisa min ajrihi kulla yawmin qirat. Mutafakun alaih dari sahabat Abu Hurairah. Barang siapa yang memelihara anjing, ya, maka akan berkurang dari pahala setiap harinya satu qirat. Satu qirat satu gunung yang besar. Kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga binatang ternak. Atau anjing yang digunakan untuk berburu. Atau untuk menjaga ladang. Ya, ini dikecualikan. Ya. Tapi walaupun demikian, tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah. Nah, dibolehkan kalau untuk menjaga apa? Ladang, menjaga binatang ternak. Nah, untuk berburu, ini bolehkan. Nah, dan tidak diancam dengan berkurangnya pahala. Tapi kalau selain untuk itu, ya, untuk main-main, nah, atau untuk apa, ya, senang, lucu, misalkan, sebagian katakan anjing lucu, nah, ya, ini tidak dibolehkan, nah, tidak diperbolehkan, ya, bahkan akan mengurangi pahala tiap harinya, ya, tapi kalau digunakan untuk berburu, boleh, nah, dengan melepaskan membaca bismillah. Beda kalau anjing yang dilatih untuk berburu dengan anjing biasa. Kalau anjing yang dilatih untuk berburu tidak memakan buruannya. Nah, hanya menaklukkan buruannya saja. Ya. Supaya mati, supaya tidak bisa lari buruannya, jadi makan buruannya. Kalau anjing bukan pemburu, mau dimakan buruannya. Nah, melepaskan dengan bismillah, ya, apa yang diburunya itu halal. Untuk dimakan. Nah, boleh juga untuk menjaga binatang ternak. Ya, banyak peliharaannya misalnya. Tuh, banyak peliharaannya. Ya, domba, sapi, lain sebagainya. Nah, boleh dijaga dengan anjing tadi. Nah, supaya ketika ada orang yang asing datang atau hendak mencuri, terlihat, diketahui. Atau untuk ladang. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang diperbolehkan. Untuk memelihara anjing pada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Ya. Hanya sebatas dengan tugas-tugas yang disebutkan tadi. Nah. Bukan bermain-main dengan anjing. Ya. Sambil mencium anjing dan sebagainya. Termasuk yang diperbolehkan. Baik. Al-usus jam'ulis wahwa syurok. Al-usus pencuri, jam'u lis yaitu suraq para pencuri. Al-battu jam'u battah. Battu jam'u battah. Nah, angsa, bebek. Min tuyuril ma tuttakhadhu fil buyut. Ya, termasuk unggas air ya yang disimpan di rumah. Nah, sekitar rumah. Fa idza dakhalaha ghairu ahliha istankaratuhu wa sahat. Apabila ya selain penghuni rumah tersebut masuk ya ke dalamnya, maka angsa ini akan mengingkarinya dan akan berteriak. Nah, angsa ya, namanya. Ya, nah, soang. Nah, itu. Nah, biasanya jadiannya kalau soang. Masuk orang asing langsung. Wah, wah. Bunyi, teriak. Menandakannya ada orang asing. Barakallahu fikum. Boleh juga. Ya, untuk menjaga. Nah, baik ladang, ternak, atau rumah. Misalnya. Dengan angsa tadi. La taj'al fihi fulanan ay la taj'alhu fi muqalati fi maqalatika. Janganlah engkau menjadikan dalam ucapanmu fataqul, engkau mengatakan laulallahu fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan. Bal qul laulallahu wahda. Bahkan ucapkanlah, nah, kalau bukan karena Allah saja. Jangan ditambah si fulan. Hada kulluhu bihi syirkun. Ini semuanya kesyirikan. Ayah hadil alfad al-madkurah wa masyabahaha syirkun billah. Maknanya lafad-lafad ini yang disebutkan tadi dan yang semisalnya merupakan kesyirikan kepada Allah. Ayah syirkun asgor, yaitu syirik yang kecil. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk makna globalnya insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna subhanallah bihamdi. Asyadu an la ilaha ila anda astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.